Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik, pada hari yang baik ini kembali kita bertemu bersama untuk sama-sama mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keberadaan kita di bulan Syaban ini, kita sudah bisa mempersiapkan diri kita untuk menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mempersiapkan fisik kita, memiliki program-program apa yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan nanti. Hendaklah setiap waktu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, dan itu adalah akan menjadi salah satu lumbung kita untuk kita persembahkan saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian kita pada hari ini adalah ayat ke-68 dari surat At-Taubah yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannama qalidina fiha hiya hasbuhum wal'anahumullahu walahum azabum muqim. Allah mengancam orang-orang munafik, baik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka dan bagi mereka azab yang kekal. Kaum muslimin rahimakumullah, masih berbicara tentang keterangan orang-orang munafik, secara lebih khusus tentang bagaimana hukuman, ancaman serta sanksi yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada mereka. Kalau di dalam ayat terdahulu Allah sudah memberikan mukaddimah, prakata tentang sanksi yang akan Allah berikan adalah nasullaha panasiyahum. Allah akan merupakan mereka. Ini adalah merupakan satu gambaran kepada mereka bahwa pada saatnya nanti mereka akan sangat merasa putus asa. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan pada saat Allah subhanahu wa ta'ala sudah melupakan mereka. Jangankan untuk menimbang amal perbuatan mereka, pada saat Allah melupakan mereka, mereka langsung saja dicampakkan ke dalam neraka tanpa ada lagi basa-basi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hukuman yang cukup keras. Akan tetapi di dalam ayat pembahasan kita pada hari ini, Allah kembali menegaskan tentang bagaimana sanksi dan hukuman yang akan dia jatuhkan kepada orang-orang munafik dan juga bahkan orang kufar, orang kafir, dengan mengatakan nara jahannama khalidina fiha. Mereka akan mendapatkan neraka jahannam. Itu sudah semua kita pahami. Tapi bukan hanya nanti saja mereka akan mendapatkan itu, bahkan Allah juga memberikan tambahan wala'anahumullah, Allah akan melaknat mereka. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan hukuman laknat ini tidak hanya berbau di akhirat tapi juga di dunia. Walahum azabum mukim, dan mereka akan mendapatkan azab yang kekal. Rasa sakit, rasa tidak senang, rasa tidak bahagia, selalu merasa resah dan sebagainya, itu akan mereka alami di dunia, dan lebih parah lagi akan mereka alami nanti di hari akhirat. Menarik di dalam keterangan ayat ini ketika Allah mengatakan wa'adallahu, Allah memulai keterangannya dengan Allah memberikan janji kepada mereka. Kalau ada yang berjanji kepada kita dan dia adalah pimpinan kita, kita akan merasa sangat senang kalau itu janji baik. Tapi kalau dia mengancam, kita akan sangat ketakutan walaupun itu belum dilaksanakan. Awas nanti kau akan kuturunkan jabatan. Mungkin hari-hari yang kita lalui di pekerjaan kita itu hari-hari yang sangat kelam. Rasa suntuk, kalau bisa menangis karena sudah ada di ambang mata bagaimana jabatan yang sekarang kita pegang itu akan kita lepaskan. Itu dari pimpinan, dari sesama manusia. Coba bayangkan ketika yang menjanjikan itu adalah pemilik alam semesta. Pada hari itu limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar, tidak ada kekuasaan dan kekuatan kecuali kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya tertunduk di hadapan Allah, tidak ada yang berani untuk mengangkat kepala. Pada saat itu Allah sudah kembali mengatakan kepada kita wa'adallah, aku akan menepati janji-janjiku. Bagaimana perasaan ketika kita ternyata berada dalam kondisi kemunafikan dan kita dihadapkan akan mengalami peristiwa-peristiwa serta hal-hal yang sangat dahsyat yang akan menyiksa kita, karena Allah sudah menjanjikan akan menyiksa orang-orang munafik dan orang-orang kufar. Pertanyaan terbesarnya adalah, apakah kita ingin menyambut janji buruk Allah ini, ingin menjadi orang-orang yang terlempar ke dalam neraka? Itu kembali kepada jawabannya kepada kita semua. Dan bersama kita di studio sudah hadir Ustaz Jenal yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 68 dari surat At-Taubah ini yang berbunyi wa'ada Allah, seperti kata Ustaz Perdana tadi, Allah telah menjanjikan kepada orang munafik dan orang laki-laki dan perempuan dan kaum kafir neraka jahanam. Menurut saya ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmatnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, jauh-jauh hari dia telah menyatakan bahwa yang munafik baik laki-laki dan perempuan kaum kafir akan masuk neraka. Hati-hati itu. Nah, ini merupakan rahmat, ini merupakan kasih sayang, supaya apa? Supaya dalam kehidupan ini kita mengikuti jalur yang benar dan menghindari jalur yang salah dalam bentuk kemunafikan dan kekafiran. Apa, bagaimana dikatakan rahmat toh akhirnya mereka masuk ke dalam neraka? Rahmatnya terletak, pikirkanlah kalau kita berpikir secara netral, lakukanlah dengan cara yang netral dan bijaksana. Apakah Anda senang masuk neraka atau masuk surga? Ketika kita senang masuk neraka, maka konsekuensi di situ ya itu adalah baik bagi Anda, karena memang Anda memilih jalur itu dan Allah memberikannya. Begitu juga ketika kita senang untuk masuk surga, maka laluilah jalur itu dan akan Anda akan menemukan nikmat di dalamnya. Jadi apa yang dijanjikan Allah itu jauh-jauh hari merupakan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa setelah diberi informasi yang kufur akan masuk neraka, silakan kufur. Faman syaa'a falyu'min, dan barang siapa yang ingin masuk ke jalan dalam surga dan mengikuti jalur keimanan, maka silakanlah lalui itu. Jadi di sini jangan berpikir Tuhan kejam karena ada neraka, tetapi dia tidak berpikir Tuhan itu baik karena ada surga. Kalaulah misalnya kita mengatakan orang yang belajar sungguh-sungguh itu naik kelas adalah baik, tetapi kita tidak boleh mengatakan orang yang malas belajar itu tinggal kelas itu adalah buruk dan berarti sekolahnya jelek. Saya rasa tidak demikian. Kita harus melihat dunia ini tidak lepas dari punish and reward. Ada penghargaan yang diberikan kepada orang-orang yang berhasil, itu merupakan suatu kemuliaan. Dan ada juga ancaman yang diberikan kepada orang-orang yang gagal, dan itu juga adalah suatu kemuliaan bagi sekolah itu. Karena apa? Karena dia meletakkan sesuatu pada tempatnya. Iya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Jenal, bahwa di dalam kehidupan ini kita harus benar-benar mengerti apapun yang dialami oleh seseorang itu merupakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya, bagi diri orang tersebut, untuk mampu merubah ke arah yang lebih baik. Pada saat gagal dia harus berpikir, jangan gagal itu kenapa aku digagalkan. Yang harus berpikir adalah bagaimana ke depan aku lebih berhasil, di mana kekurangan dosen, ya? Ya, jangan salahkan orang lain dan jangan mencari kambing hitam. Pada saat dia berhasil, dia jangan pula sampai lupa diri, diri, karena masih banyak lagi tanggung jawab ke depan yang lebih besar dari keberhasilannya. Pada saat dia berhasil lulus misalnya masuk SMA, dia diserahi satu tugas dan amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu secara lebih keras lagi. Pada saat dia berhasil lulus SMA masuk kuliah, selesai dari kuliah bukan hanya sekedar berpikir untuk mencari uang saja, tapi bagaimana dengan ilmu yang dia miliki dia bisa bermanfaat bagi masyarakat, mengajarkan mereka, mencerdaskan mereka. Sebaliknya, pada saat seseorang berada dalam kondisi gagal, maka janganlah sampai merasa berputus asa, karena itu bukan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengatakan la taqnatu mir rahmatillah, qul la ya ibadiyallazina asrafu la taqnatu mir rahmati, kata Allah. Katakan kepada orang-orang yang selama ini berlebih-lebihan dalam sikap mereka, jangan sampai berputus asa dari rahmatku. Jadi di dalam kehidupan ini, seorang mukmin, manusia seluruhnya, tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan-kesempatan. Nah, saya melihat ayat ini merupakan gambaran bagaimana satu saat kesempatan itu tidak lagi diberikan. Ketika Allah menggambarkan kepada kita bagaimana di hari akhirat nanti akan ada hukuman yang dahsyat, yang sangat menyakitkan, jangan sampai kita tunggu hukuman itu jatuh kepada kita nanti di hari akhirat. Tapi bagaimana kita sebisa mungkin, sebagaimana dikatakan oleh Ustaz Jenal tadi, berusaha untuk meninggalkan segala larangan Allah, segala hal-hal negatif di dalam kehidupan dunia ini, ketika sehingga pada saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukannya Allah malah melupakan kita tapi malah menyambut kita dengan penuh kegembiraan. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, terkait dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan janji-janji pemerintah, janji-janji penguasa. Kita pernah mendengar bahwa bangsa Indonesia memilih calon presiden, yes, dan ada yang berjanji. Janji itu saya rasa baik untuk diadopsi tidak saja oleh presiden Republik Indonesia yang terpilih, tetapi juga mungkin gubernur, kepala daerah tingkat 1, tingkat 2, untuk mengaplikasikan apa yang baik dari yang dicanangkan, yang diusulkan oleh calon presiden yang tidak terpilih. Di antara janji itu kita menemukan bagaimana di Indonesia ini orang malas kuliah karena apa? Karena begitu tamat tidak ada jaminan kerja, seperti kata Ustaz Perdana, yang mungkin sebagian orang masih berorientasi kepada materi. Kalaupun memang kita berpikir bahwa materi itu perlu, tetapi bukanlah tujuan akhir dalam kehidupan ini. Apa maksudnya? Bahwa seperti yang terjadi di Malaysia, kenapa Malaysia itu masih membutuhkan begitu banyak tenaga kerja dari Indonesia? Karena memang orang-orang yang berpendidikan itu mendapat fasilitas kemudahan dari negara untuk mengambil pinjaman modal dari bank. Walaupun itu hanya dengan mengagunkan ijazah dia, dan dari situ dia dapat memutar modal yang didapat di bank tadi. Ini merupakan suatu sugesti supaya apa? Supaya pengangguran di Indonesia ini tidak berbentuk manusia yang terdidik menjadi pengangguran yang akhirnya merusak. Sementara kita menemukan juga di sisi lain bagaimana kontrak-kontrak itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak berpendidikan. Yeah. Karena kita ketahui bersama, kalau orang berpendidikan yang memenangkan tender, maka tender itu tidak akan bisa dilaksanakan karena mungkin real dari pelaksanaan itu sampai sekarang walaupun masih ada KPK tetap saja 30% yang ada di real di lapangan. Sungguh sangat menyedihkan negara kita, bagaimana suatu hal yang baik malah tidak terwujud dan yang tidak baik malah itulah yang terwujud. Itulah sifat-sifat kemunafikan yang pada ayat kemarin disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu senang dengan hal-hal yang negatif tetapi begitu benci terhadap hal-hal yang positif, sehingga kita menemukan la'anahumullah. Allah melaknat bangsa ini, melaknat negara ini, walau ma'azabum mukim, kita menemukan siksaan di sana sini dalam wujud bagaimana infrastruktur begitu jelek, bagaimana pelayanan sosial begitu hancur, bagaimana negara yang begitu kaya raya tetapi yang menikmati orang luar negeri, bagaimana negara yang begitu kaya raya penduduknya sangat miskin papa, sekolahnya tidak bisa menyekolahkan gratis dari tingkat SD apalagi SMP dan SMA. Iya, menarik sekali apa yang digambarkan oleh Ustaz Jenal tadi, bahwa akibat perbuatan yang kita lakukan itu akan terutama sekali dengan sikap-sikap kemunafikan yang disadari atau tidak itu kita aplikasikan di dalam kehidupan, itu akan berbuah kepada keburukan untuk kita sendiri. Artinya apa? Bahwa memang betul innallaha la yazlim, bahwasanya wa ma zalamahumullah walakin ampuskanu ampusahum yazlimun. Allah tidak pernah menzalimi seseorang, akan tetapi karena sikap, tindak tanduk dan perbuatannya yang menyebabkan dia menzalimi dirinya sendiri. Oleh karena itu, salah satu jalan keluar yang harus kita ambil adalah bagaimana ke depan kita tetap harus optimis. Apapun hal-hal yang menghadang, kita tetap harus optimis di dalam kehidupan ini. Berpandangan positif, selalu memiliki harapan kepada para pemimpin, kepada masyarakat kita, agar mereka itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk tetap berada dalam kebaikan. Sikap optimis inilah yang harus kita tampilkan di dalam kehidupan kita, dengan satu pertanyaan terbesar, apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan bagi masyarakat banyak, bukan hanya sekedar bisa mengkritik apa yang sudah dia lakukan dan ini tidak betul, itu tidak betul dan sebagainya, karena ini hanya akan bisa mengganggu daripada perjalanan kehidupan kita yang jauh bisa lebih baik daripada itu. Ini saja dapat kami sampaikan, mudah-mudahan kita tetap optimis dan bersemangat di dalam kehidupan ini. Kalau kita yakin Allah selalu bersama kita, maka hidup kita akan jauh lebih baik daripada tanpa keyakinan sama sekali. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.